lakoni sing ra penting pikir keri. Yen kowe kalem ta sayang yo ojo mbok kowe bimbang rasa kakean alasan. Yang kau